الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-30 dari kitabul Hajj. Dan pada bab yang ke-30 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab At-Talbiyah Idan Hadaru Fil Wadi. Bab disunnahkannya bertalbiyah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah ketika ihramnya. Idan hadaru fil wadi, ketika turun di lembah. Maknanya bahwasanya ketika seorang melakukan perjalanan dari Miqat ke Mekah, tidak lepas di perjalanan dari dataran tinggi dan dataran rendah. Maka termasuk perkara ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertalbiyah dari mulai ihramnya sampai selesai dari ihramnya. Bertalbiyah sampai dia datang di Mekah dan hendak melaksanakan tawaf. Dan juga ketika di hari tarwiyah, dari mulai hari tarwiyah sampai yaumun nahr, ketika hendak melempar jamrah Aqabah, disunahkan bertalbiyah. Begitu pula ketika turun ke lembah atau naik ke bukit, disyariatkan dan disunahkan bertalbiyah. Dan kita baca dalam bab ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Musanna Abu Musa. Qala haddatsani ibn Abi Adi wa Muhammad ibn Ibrahim. An ibn Aun wa Abdullah ibn Aun. An Mujahid wa Mujahid ibn Jabr. Qala kunna 'inda ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عيني كافر فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انهدر في الوادي يلبي. Dari Mujahid bin Jabal rahimahullah ta'ala, dan beliau termasuk dari kalangan ulama minat tabi'in dan juga sangat terkenal sekali dengan ilmu tafsirnya. Beliau termasuk murid besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Mujahid bin Jabal, pada suatu ketika kami berada di majlis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian orang-orang yang ada di majlis tentang Dajjal, Dajjal Akbar yang akan keluar di akhir zaman. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Dan tersebut seperti sudah kita lalu, yaqra'uhu kullu mu'min. Setiap mukmin akan bisa membaca tulisan kafir yang ada di kening atau di antara dua belah mata Dajjal tersebut. Maka Ibn Abbas ketika mendengar orang di majlis menceritakan Dajjal dan sifat Dajjal, beliau mengatakan lam asma'hu. Adapun saya belum pernah dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menafikan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya, yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyatakan saya belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya yang lainnya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Abbas. Kemudian Ibn Abbas memberikan faedah walakinnahu qal, akan tapi yang aku ketahui beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma Musa ka'anni anzur ilaih idh handara fil wadi yulabbi. Adapun Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka aku seakan-akan melihatnya ketika beliau inhadara fil wadi, turun di sebuah lembah. Dan riwayat yang lain sebutkan Wadi Al-Azraq. Dan Wadi Al-Azraq itu tidak jauh dari Mekah. Sekitar satu mil saja dari Mekah. Yulabbi, aku melihatnya beliau di turun di Wadi atau Lembah Azraq bertalbiyah. Dan Al-Hafidh menyebutkan faedah fil hadith anna talbiyah fi butunil awdiyah min sunanil mursalin. Bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah fi butun awdiyah, di lembah-lembah, itu ketika dalam perjalanan, min sunanil mursalin, termasuk dari tuntunan para rasul. Dan sudah kita katakan bersama bahwasanya syariat haji sudah disyariatkan sebelum syariat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sudah disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian bab berikutnya, bab kaifatu hillul haid wal nufasa. Bagaimana wanita yang sedang haid, wanita yang sedang kedatangan haidnya dan nifas, itu baru melahirkan dan masih keluar darah nifasnya ketika dia melaksanakan ibadah haji, apakah bertalbiyah atau tidak. Dan hukumnya sudah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata if'ali ma yaf'alul hajj ghair ala tatufi fil bait. Berkata kepada Aisyah ketika Aisyah datang waktu haidnya di perjalanan ketika di Sarif, katakan hari ketiga dari bulan Dzulhijjah, kita sudah satu hari lagi sampai ke Mekah, dan Nabi di perjalanan dari Madinah ke Mekah itu mengambil waktu sekitar 9 hari. Beliau berangkat 5 hari dari bulan Dzulqa'dah dan tiba hari keempat di bulan Dzulhijjah, dan di akhir perjalanan di hari ketiga ketika sampai di daerah Sarif, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha datang waktu haidnya. Maka Nabi SAW ketika melihat Aisyah dalam keadaan sedih, beliau mengkhabarkan bahwasanya itu perkara yang namanya haid, itu perkara yang Allah tetapkan terhadap atau bagi anak-anak wanita Adam, dari keturunan Adam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira la tatufi fil bait, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi orang atau wanita yang haid atau nifas boleh melaksanakan ibadah haji, dan semua amal yang dilakukan oleh orang yang berhaji dilakukan kecuali tawaf, artinya termasuk salat tidak diperbolehkan. Dan yang masuk yang diperbolehkan adalah at-talbiyah, disyariatkan bagi wanita yang melakukan haji atau umrah saat ihramnya untuk bertalbiyah, termasuk yang sedang haid atau nifas. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan man ihlal qala ahalla takallama bih. Yang namanya ihlal adalah at-takallum. Ahalla katanya man at-takallama bih, mengucapkan sesuatu yang ada di hatinya. Yatakallama adhara ma fi qalbihi, mengucapkan apa yang ada di hatinya. Wastahlalna wa ahlalna al-hilala, dan dikatakan istahlalna al-hilal atau ahlalna al-hilal. Ayo talabna dhuhur al-hilal, kami sedang mencari munculnya hilal, bulan sabit di awal bulan. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di awal bulan Ramadan dan di akhir bulan Ramadan. Di akhir Syaban, kaum muslimin istahallu atau ahallu al-hilal. Mereka mencari dan memperhatikan munculnya hilal bulan Ramadan. Kalau mereka melihatnya, berarti esok harinya melaksanakan ibadah siam Ramadan. Begitu pula di akhir Ramadan, mereka mencari akhir melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau mereka melihat, berarti esok harinya adalah pelaksanaan Id, dan mereka sudah selesai dari ibadah Ramadannya. Istahlalna wa halalna al-hilala kulluhu min al-duhur. Ayat talabna al-duhur al-hilal. Jadi ahalla dan istahalla itu bermakna semuanya kembali kepada duhur. Al-hilal kepada makna duhur. Juga wastahalla al-matar. Ayat kharaja min as-sahab. Ketika turun hujan dari awan, dikatakan istahalla al-matar. Juga biasanya mengeluarkan suara, bisaut. Suara hujan ketika turun. Dan juga Allah mengatakan tentang perkara yang termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Uhilla itu rafu saut. Orang-orang musyrik ketika menyembelih sembelihan mereka, mereka menyebutkan dengan suaranya. Dengan suara mereka menyebutkan nama sesembahan yang mereka ingin agungkan dengan sembelihan tersebut. Baik itu Lat atau Uzza atau Hubal, mereka sebutkan ketika menyembeli sembelihan. Maka sembelihan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Karena termasuk sembelihan yang disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min istihlali sabi. Dan juga sama, istihlali sabi. Seorang bayi ketika keluar dari perut ibunya dan menangis, dikatakan istahalla. Itu keluar suara dari bayi ketika keluar dari perut ibunya, dikatakan istihlal. Dan sekali lagi, al-ihlal dalam ibadah haji dan umrah adalah rafu shaut bitalbiyah, mengangkat suara dengan at-talbiyah. Dan mana hilal kembali kepada mana ad-duhur. Al-Hilal al-Duhur. Al-Duhur maknanya nampak. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimallahu ta'ala haddathan Abdullah ibn Maslamah. Alqa' Nabi. Athbatun nas fil muwattal imam Malik. Qala haddathana Malik. Abdurrahman. Malik ibn Man. Imam dari hijrah Malik ibn Man. InsyaAllah nanti hafal. Ubaidullah. Ahsanta Malik ibn Anas. Abu Abdullah. An ibn Shihab bahwa Zuhri. Kalau Az-Zuhri. Siapa ini? Hakim. Siapa nama Zuhri? Ahsanta Muhammad Muslim. Taib. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim. An Urwah ibn Zubair. An Aisyata radiyallahu ta'ala anha. Fauzan, kalau Aisyah putri siapa? Siapa nama ayahnya? Ahsanta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada', fa ahlalna bi umrah. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajji ma'al umrah. Thumma la yahilla hatta yahilla minhuma jami'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hajatul wada dan kami berihlal dengan umrah. Itu meniatkan untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan. Mutamatiyan bi ilal hajj. Kemudian Nabi SAW berkata, barang siapa yang berangkat dengan membawa hadi, membawa sembelihan yang disembelih nanti di Mina setelah selesai dari manasiknya, falyuhilla bil hajj, maka hendaklah dia berihlalnya, bertalbiyahnya dengan haji. Talabbaik Allahumma hajjan mal umrah wa umratan, bersama umrah. Itu maka ibadah hajinya disatukan antara haji dan umrah. Nah, Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabatnya, bagi para sahabat yang tidak membawa hadi, nah itu kebanyakan para sahabat, hendaknya melaksanakan ibadah haji dan umrahnya dipisahkan. Itu datang ke Mekah, yang pertama dilakukan adalah ibadah umrah. Kemudian tahallul, dan nanti hari tarwiyah hari ke-8 memulai lagi ibadah haji. Dan nanti pulang membawa haji dan umrah, tapi terpisah pelaksanaan haji dan umrahnya. Adapun para sahabat yang membawa sembelihan, baik itu kambing atau unta yang akan disembelih di Mina, maka Nabi SAW memberikan arahan agar mereka menyatukan haji dan umrahnya dan tidak diselingi dengan tahallul. Kata Nabi SAW, la yahil hatta yahilla minhuma jami'. Nanti tahallulnya sekaligus katanya, dari haji dan umrah, itu di hari ke-10 Dzulhijjah. Faqadimtu Makkah wa ana haid. Kata Aisyah, dan ketika kami tiba di Mekah, aku dalam keadaan haid. Itu satu hari sebelum tiba di Mekah, itu ketika sampai di daerah Sarif, Aisyah haid. Jadi ketika datang di Mekah, beliau dalam keadaan haid. Walam atub bil bait wa bain as-safa wal marwa. Dan ketika aku haid, maka aku tidak bisa tawaf di Ka'bah. Sebagaimana tidak bisa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang pertama tawaf di Ka'bah tidak boleh. Al-ghair ala tawaf fi bait. Kita yang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Begitu sa'i baina Safa dan Marwah. Itu tidak dilakukan kecuali setelah tawaf. Jadi sa'i tidak dilakukan tersendiri, berdiri sendiri. Sa'i antara Safa dan Marwah itu dilakukan ketika setelah tawaf di Ka'bah. Sehingga kalau tawaf tidak bisa, maka otomatis sa'i baina Safa dan Marwah tidak bisa. Dan ini yang terjadi pada Aisyah. Ketika haid, katanya aku tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak bisa sa'i baina Safa dan Marwah. Fasyakautu dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersebut aku adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang lain bisa tawaf, aku tidak bisa. Orang lain bisa sa'i antara Safa dan Marwah, aku tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, "Unqudi ra'saki wamtashiti wa ahli bil hajj wa dail umrah." Katanya, buka ikatan rambutmu dan bersisirlah dan berihlallah dengan haji dan dail umrah. Tinggalkan umrahmu. Ya, tidak bisa bertahallul seperti yang lainnya. Fafa'altu. Maka aku lakukan perintah Nabi SAW. Falamma qadayna al-hajja, arsalani Nabi SAW ma'abdurrahman ibn Abi Bakar ila tan'im. Fatamartu. Dan ketika kami selesai beribadah haji, ya, sepulangnya dari Mina dan tinggal berangkat menuju Madinah untuk kembali, Nabi SAW mengutusku bersama Abdurrahman Ibn Abu Bakar. Itu Nabi SAW mengutus Aisyah untuk melaksanakan umrah dan beliau didampingi oleh kakaknya Abdurrahman Ibn Abu Bakar. Fatamartu, maka aku berumrah. Itu aku bersama kakak Abdurrahman menuju Tan'im dan berumrah. Itu ihram dari Tan'im. Dan aku melakukan umrah. Faqal, dan Nabi berkata kepada aku, hadihi makan umratiki. Ini adalah pengganti umrahmu. Yang lain ketika datang umrah kemudian haji, sedangkan Aisyah nyambung haji sampai akhir. Maka umrahnya diganti setelah selesai haji. Qalat fatafa alladina kanu ahallu bil umrah bil bait wa bainu safa wal marwah. Thumma hallu. Thumma tafu tawafan wahidah. Kemudian Aisyah menyebutkan bagaimana para sahabat yang mereka melakukan hajinya haji tamattu, memisah antara umrah dan hajinya. Kata beliau, maka para sahabat yang datang dengan tidak membawa hadi, mereka melakukan tawaf di Ka'bah. Fatawafa alladziina kaanu ahlu bil umrah bil bait wa baina Safa wal Marwah. Saya tawaf, mereka melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Tsumma hallu, kemudian tahallul. Dan itu di hari ke-4 mereka tahallul, kamu tahallul artinya biasa seperti orang-orang yang tidak dalam keadaan ihram. Pakaiannya biasa semua larangan haji dan umrah itu sudah terangkat dari mereka. Tidak ada yang dilarang. Tsumma tawafu tawafan wahida. Kemudian ketika haji Itu ketika melaksanakan ibadah haji dari mulai tarwiyah, kemudian mabit di Mina, kemudian melakukan wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, dan di hari ke-10 datang ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah dan untuk menyembelih haji dan untuk mencukur rambutnya iztahallul. Thumma tawafu tawafan wahida. Kemudian setelah itu kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Badan roja'u min Mina. Setelah kembali dari Mina, selesai dari melempar jamrah dan menyembelih dan mencukur rambut dari tahlul awal, mereka pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah yang tahlul tsani. Selesai tawaf, mereka pun melakukan sa'i yang kedua antara Safa dan Marwah. Wa man ladina jamul haji wal umrah. Adapun katanya para sahabat yang menyatukan antara haji dan umrah, itu hajinya haji qiran seperti Nabi SAW dan beberapa orang sahabatnya yang mereka datang dengan bawa haji, fa inna ma tawafu tawafan wahida. Mereka tawafnya itu sa'inya itu cukup satu kali sa'i, itu ketika tawaf selesai kota kudum. Setelah tawaf kudum mereka sa'i bin Safa dan Marwah. Kemudian di hari ke-10 mereka hanya melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Itu tawafu tawafan wahida, itu adalah sa'i bin Safa dan Marwah. Dan sa'i dikatakan tawaf. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan sebagian gambar dari hajatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.